Bismillahirrahmanirrahim. فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد، ومن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة ومن محنة إلى منهة ومنة ومن ذل إلى عز ومن رق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف ومن حزن إلى سرور ومن رخاء إلى جدب. ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. فتبارك الله من قصها من قصها. فأحسنها ووضحها وبينها. جنترى قتمعا dari kisah tersebut, dari kisah surat Nabiullah Yusuf alaihissalam, anna hadhil kisah, sungguhnya kisah ini adalah diantara kisah-kisah yang paling terbaik, yang paling jelas, gamblang lima fiha min anwa'i tanakulat. Karena pada kisah-kisah tersebut banyak sekali jenis macam tanakulat, perubahan, perpindahan keadaan, min halin ila hal, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Wamin mihnatin ila mihnatin, dari satu ujian kepada ujian yang berikutnya. Wamin mihnatin ila minhatin wa minnatin, dari satu ujian berubah, berpindah pada anugerah. Dan pemberian dari Allah. Sehingga seorang ketika diuji, dicoba oleh Allah, ada ujian lagi. Jangan berputus asa. Minta kepada Allah, berharap pada Allah, mohon pada Allah. Karena dunia ya seperti itu. Dunia akan selalu ada ujian, akan selalu ada cobaan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diberikan kebaikan baginya, bagi seorang, maka Allah berikan musibah baginya. Artinya apa? Musibah itu belum tentu apa. Allah memberikan apa? Allah tidak suka kepada yang belum tentu. ujian cobaan yang paling berat, asyadul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat adalah para anbiya, para nabi. Tsummal amsal, fal amsal. Kemudian yang berikutnya, ujian cobaan. Artinya ketika kita diuji, ada lagi ujian lagi. Jangan merasa sempit, jangan berputus asa, jangan terlalu menyerah. Mintalah kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena pasti akan ada kebaikan pada akhirnya. Ya. Allah menguji kita, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita untuk melihat siapa yang bersabar, siapa yang ikhlas. Karena tidak semua ujian itu apa? Nah, bukan artinya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan kita, bukan. Ingin menguji. Nah, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu. Bihadal ma'na. Wa min dhullin ila 'izz. Dari keadaan yang tadinya hina, rendah, budak, dijual, atau sebelumnya ingin dibunuh, ya dijauhkan dari kedua orang tuanya, berubah keadaannya menjadi mulia. Aziz. Wa marikin ila mulkin. Yang tadinya dalam keadaan budak, ya, hamba sahaya, berubah menjadi raja, orang yang mulia. Sabar, ini tahunan, gak bisa sehari dua hari. Ya, puluhan tahun, gak bisa setahun, dua tahun, gak bisa. Perubahan seperti itu butuh kesabaran, butuh waktu panjang. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru. Sehingga kalau ingin sukses ya butuh waktu panjang. Tidak tahu-tahu sukses, gak bisa yang seperti itu. Ya, sehingga hati-hati orang yang baru sehari, dua hari, sebulan, dua bulan langsung sukses, miliuner atau apa, itu biasanya bohong. Ya, banyak muskilah, banyak pembohong yang seperti itu. Baru sehari, dua hari udah langsung sukses, misalnya. Enggak bisa yang seperti itu. Ya. Nah, butuh perjalanan waktu yang panjang. Puluhan tahun, ya memang puluhan tahun. Ya, enggak bisa langsung berubah menjadi sukses dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Butuh waktu, butuh proses, butuh waktu yang panjang, yang lama. Nah, atau kemungkinan kedua yang istidraj, kaya raya atau sukses, atau istidraj. Ya, nah, sehingga tiba saatnya Allah binasakan orang tersebut. Waliyadzubillah. Sehingga proses kepada kesuksesan, kepada sesuatu tamkin itu lama. bisa sebentar. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Itu lama prosesnya. Ya, dan buru-buru, terburu-buru. Udah pengen jadi kibar. Baru santri, baru 6 belajar, dia pengen jadi kibar. Pengen jadi kibar, pengen jadi rujukan, pengen jadi orang nomor 1. Ya enggak bisa. Para ulama puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Itu pun 6 dengan ikhlas, sabar, istiqamah, yakin. Itu pun enggak ada yang ngangkat, Allah ngangkat sendiri. Ya, derajat seseorang. Enggak diangkat. Ya, kamu jadi ketuanya, kamu jadi ininya, kamu jadi itunya. Allahul musta'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya. Nah. Wa man raqqin ila mulkin wa man furqatin wa syatat ila ijtima'in wa ikhtilaf. Dari keadaan furqah, pecah, berpencar jauh dari kedua orang tuanya. Itu pun berkumpul lagi setelah 30 tahun baru berkumpul lagi. Lama, lama. Enggak bisa. Sebentar itu tidak bisa. Nah, perjalanan panjang, perjalanan lama, proses. Enggak bisa langsung selesai, enggak bisa langsung instan sehari dua hari, tidak bisa. Butuh perjalanan waktu yang lama, lama. Proses yang lama, puluhan tahun. Puluhan tahun. Bukan tahunan, bukan harian, bukan mingguan, bukan. Puluhan tahun, lama proses. Itu pun setelah diuji, dicoba, diuji, dicoba, diuji, dicoba, diuji, dicoba, terus sabar, sabar, sabar. Nah, baru berjumpa Nabi Yusuf dengan ayahnya, keluarganya setelah 30 tahun, kurang lebih. Wa min huznin ila surur. Yang tadinya sedih sehingga kedua orang tuanya saking sedihnya buta. Ya, buta dalam artian tidak melihat. Yang sebelumnya melihat tertutup kedua kelopak matanya karena saking sedihnya. Ya. Yang pada dasarnya melihat memang. Melihat, bukan tidak melihat, melihat. Nah, sehingga setelah puluhan tahun lamanya baru senang, bergembira. Wa min raha ila jadab, wa min jadab ila raha. Dari keadaan lapang kepada keadaan susah. Nah, ini hidup. Hidup itu seperti itu. Enggak semuanya senang terus, tidak. Atau susah terus, tidak. Ada saat-saatnya, ada waktu-waktunya. Ya. Hidup seperti itu. Ya, ketika senang, ketika susah. Ketika panen, misalnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam panen, subur pertaniannya sekian tahun. Ketika panen berhasil, jangan tertipu kitanya. Ya, keadaan kita ketika Allah berikan kepada kita kelapangan, harta dan lain sebagainya, jangan tertipu. Ya, bisa jadi keadaan berubah. Bisa jadi, kenapa tidak? Allah alam, keadaan seperti itu. Sehingga ketika keadaan-keadaan berubah, yang tadinya bagus menjadi tidak bagus, yang tadinya sukses berubah menjadi miskin, yang tadinya miliuner jadi fuqara wal masakin, makan aja susah. Bisa keadaan seperti itu, bisa. Sehingga jangan tertipu ketika sudah di atas, sukses, hebat. Nah, ya, belum tentu. Perjalanan seperti itu. Panen pun mau hubungannya dengan manusia atau usahanya dia atau sebagaimana Nabi Yusuf. Panennya 7 tahun. Kemudian pacekliknya, kemaraunya, kesusahannya 7 tahun. Artinya ini pun perlu pengaturan di dalam apa, perbendaharaan, mengatur ini, menekan pengeluaran dan lain sebagainya. Sehingga seorang ketika diberikan kelapangan, jangan tertipu, jangan merasa tinggi, merasa hebat, merasa punya segalanya. Allah belum tentu, belum selesai. Bisa aja besok langsung berubah, atau malam ini, atau detik ini langsung berubah keadaannya. Ya, sehingga hati-hati. Bagi seorang yang diberikan kelapangan dari harta dan lain sebagainya, jangan merasa sudah di puncaknya sehingga sombong dan takabur dan lain sebagainya. Tidak, jangan. Karena perjalanan dia masih panjang. Keadaan berubah-ubah. Nah, wa man jada bila raha, setelah itu ada kelapangan. Ya, 7 tahun panen, kemudian setelah itu 7 tahun berikutnya sengsara, kemarau. Setelah berikutnya baru. Ini kan proses tahunan lama. Nah, ketika 7 tahun kemarau, 7 tahun susah, kalau tidak dihemat-hemat, kalau tidak diatur, bagaimana keadaannya? Ya, gimana keadaannya? Nah, ini dia penting. Butuhnya pengaturan, butuhnya penghematan, butuhnya efisiensi, ya, dari itu semua. Wa min dhiqin ila si'ah, dari keadaan yang sempit, ya, berubah menjadi keadaan yang lapang. Wa min karin ila iqrar, yang awalnya diingkari, dijauhi, dimusuhi, dibunuh, ya, maka setelah proses perjalanan waktu tahunan, maka diikrarkan, ditetapkan, diakui. Fatabaraka man qassaha fa ahsanaha, fatabaraka min qissaha fa ahsanaha. Betapa mulianya Allah, maha tingginya Allah yang telah memberikan kisah ini dan membaguskan kisahnya. Wadhaha wa bayyanaha, dan yang telah menjelaskan, menggamblangkan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Banyak hikmah di balik itu semua. Hikmah yang besar, yang Nah, banyak sekali untuk kita atau untuk yang lainnya. Nah, Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.